Oke, kali ini saya akan duet satu buah lagu bersama pacarnya teman saya. Barangkali ada teman-teman Pangser yang mau duet sama Lala Widi, monggo. Kamu menyerahkan aku kepada dia. Bersedangkan, mungkin lebih ganteng dari saya ada, monggo. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Mas Ade. Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, akan berlalu dalam luka yang ku rasakan. Yeah.